Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan di penutup sifat yang ketujuh dari karakteristik ahli sunnati wal jamaah, fahadha mawkifuhum, inilah sikap mereka ahli sunnah, pandangan, wa manhajuhum, manhaj mereka, ma'a imamihim, kepada pemimpin-pemimpinnya, yasma'una wa yuti'una lahu, mereka mendengar, mereka patuh, taat kepadanya, para penguasa, wa yusalluna khalfahu, mereka salat di belakangnya, belakang para imam, wa yujahiduna ma'ahu, kemudian berjihad di bawah apa? Bendera mereka, berjihad bersama pemimpin, wa tan aqidul wilayah, dan terjadinya kepemimpinan, sahnya seseorang menjadi penguasa itu dengan tiga cara di dalam Islam, ya. Ini cara yang syar'i, bagaimana menjadi pemimpin, sahnya kepemimpinan. Kata beliau, bimubaya'ati ahlil halli wal aqad, yang pertama dengan bai'at. Yang membai'at adalah ahlul halli wal aqad. Ahlul halli wal aqad ini yaitu para ulama, para wujaha, nah, para ruasa, orang-orang yang punya ilmu, nah, mereka ini ahli syura, yang bisa untuk menimbang berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah mana pemimpin yang baik. Nah, ahlul halli wal aqd ini mereka berkumpul, setelah itu membaiat. Nah, sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in apa? Membaiat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, oleh sebab itu sempat terjadi jeda yang cukup antara wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penguburan beliau. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, dikubur pada malam Rabu, Lailatul Arbi'a. Nah, berarti kurang lebih satu hari, bahkan lebih dari itu. Nah, disebutkan sebabnya oleh para ulama, ini tidak menafikan memuliakan jenazah, karena Nabi SAW itu suci hayyan wa mayyitan, suci hidup maupun wafatnya. Nah, bahkan Abu Bakar As-Siddiq masuk ke kamar Aisyah, melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakasyafaha, beliau buka wajahnya, faqabbala, fakasyafahu faqabbalahu, Abu Bakar mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita. Nah, demi ibu dan ayahku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah, engkau masih baik, engkau masih wangi, tetap wangi ketika engkau hidup dan ketika engkau wafat. Nah, artinya Nabi SAW terjaga, nah, jasadnya. Begitu pula kenapa kok sampai satu hari lebih? Karena memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk apa? Sholat. Karena yang mensholati Nabi SAW silih berganti, keluar masuk rijalan wa nisa'an, mutafarriqin, laki perempuan. Nah, dan pada saat itu belum ada apa? Belum ada imam kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu para sahabat mereka sibuk dengan ini. Ahlul halli wal aqd dari kalangan para sahabat, para kibar di antara mereka. berkumpul, kemudian setelah itu mereka membaiat Abu Bakar dan dikubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula ini juga terjadi pada masanya Umar. Nah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika wafat, nah, memasrahkan perkara kepemimpinan ini kepada ahlu syura. Nah, diberikan permasalahan ini kepada ahlu syura sehingga mereka berkumpul, dan yang berkumpul ini adalah 6 sahabat sisa. Nah, yang mereka dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada ke dalam surga dari kalangan al-mubasysyirun bil jannah, ada 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Pada zamannya Umar ibn al-Khattab dipasrahkan kepada 6 orang. 6 di antaranya Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha, kemudian Zubair ibn Awam, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqas, kibarus sahabah. Nah, sehingga mereka memandang tidak ada yang paling afdal, manusia terbaik pada zaman itu kecuali Uthman. Sehingga mereka memilih Uthman. Dan mereka pun membaiat Uthman. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, bimubayaati ahli al-hal wal aqd wal baqiyah tab'un lahum. Ahlul hal wal aqd ini yang membaiat, selain itu dari kalangan masyarakat, nah, mengikuti mereka. Mengikuti siapa? Ahlul hal wal aqd yang sudah membaiat. Nah, artinya berarti enggak semua masyarakat membaiat satu persatu, tidak. Perwakilan saja dari kalangan ahlul hali wal aqd. Nah, kemudian yang kedua, au bi ahdin au bi ahdi waliil amr liman ba'dahu. Perkara yang kedua, pemerintah telah menunjuk orang setelahnya. Sebelum wafat dia berwasiat, setelahku ditunjuk fulan. Nah, mungkin bisa anaknya, seperti kerajaan. Nah, maka setelah bapaknya wafat diganti oleh anaknya menjadi pemimpin. Nah, dan ini terjadi pada masanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ketika Abu Bakar sebelum wafat atau ketika Abu Bakar wafat telah memilih Umar untuk meneruskan. Kalau Umar menyerahkan kepada siapa? Ahlu syura. Ahlu syura melihat. Nah, ternyata yang paling pas adalah Uthman. Ahlul hali wal aqd. Kalau yang kedua ini, pemimpin sudah punya pilihan. Sebagaimana Abu Bakar memilih Umar setelahnya. Atau yang ketiga, bitaghallubihi 'ala al-wilayah hatta inqada naslahu. Nah, dengan kekuatan. Artinya dengan apa? Peperangan. Senjata. Ketika menang, maka umat manusia apa? Taat kepada dia. Ngikut kepadanya. Dan dia menjadi apa? Pemimpin, menjadi amir, menjadi waliil amr. Dan ini sebagaimana yang terjadi pada masanya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan menyerang kepada pemerintahan Abdullah ibn Zubair. Dan setelah Abdullah ibn Zubair wafat, maka Abdul Malik ibn Marwan diangkat menjadi pemimpin karena dia menang. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hadza nizamul Islam fi inqadil wilayah, ini adalah aturan Islam ketika menjadikan pemimpin, sahnya seorang pemimpin. Laisa bil intikhabat, tidak seperti pemilu. Wa ikhtiyar asy-sya'b kullihim, yang memilih adalah rakyatnya, dijadikan sama suara antara orang alim dengan peminum khamr. disamakan antara seorang wanita yang menggunakan hijab dengan pezina, suaranya sama. Mana yang lebih besar, itu yang diterima. Ditambah lagi apa? Ini merupakan aturan kufar yang diadopsi di banyak negeri saat ini. Aturannya kufar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hukum syab li syab. Artinya rakyat yang mengatur, bukan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Shalal Fauzan mengatakan kama huwa nizamul kufar, sebagaimana aturan kaum-kaum kufar pada masa-masa sekarang, wa man syabahahum minal muslimin, dan begitu pula dari kalangan kaum muslimin yang menyerupai mereka. Wa ahlus sunnati wal jamaah la yasubbuna wulata umurihim fil majalis. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mencela para pemimpin di majelis-majelis, au fil muhadharat, di kajian-kajian, menyebutkan aib-aib mereka. Nah, au fil khutab, di atas mimbar, sebutkan satu persatu dengan namanya pemimpin-pemimpin tersebut, sehingga jatuh kehormatannya, kredibilitasnya direndahkan. Wa innama yad'una lahum 'alal manabir yaumal jum'ah bisalahi wal hidayah, akan tetapi manhaj ahli sunnah wal jamaah mendoakan kepada mereka dengan kebaikan. Ya Allah kasih bimbingan, ya Allah kasih petunjuk, ya Allah kasih hidayah, karena mereka baiknya masyarakat, baiknya rakyat, sebagaimana yang dinukilkan dari Fudhail ibn Iyad dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kalau aku punya doa mustajab, aku jadikan kepada para pemimpin, baiknya mereka, baiknya kita, baiknya rakyat, baiknya masyarakat. Nah, wa 'alal aksi min dzalik, kebalikannya tidak seperti kaum al-khawarij wal mu'tazilah, fa innahum la yad'una lil imam wa yastankiruna du'a lahu. Karena khawarij mu'tazilah ini tidak pernah mendoakan kebaikan kepada pemerintah, presiden, bahkan mengingkari untuk berdoa kepadanya. Wa hadhi naz'atun kharijiyah, ini merupakan amalan, tendensi, perbuatan kaum khawarij yang diingkari oleh ahlus sunnati wal jamaah, dengan hujjah pemerintah bermaksiat. Ya akhi, kalau Anda mau melihat pemerintah, lihat rakyatnya. Sebagaimana perkataan kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana rakyatnya, ya seperti juga itu pemimpinnya. Saat ini umat manusia banyak menginginkan presiden seperti Umar bin Khattab, presiden seperti Malik bin Abdul Aziz, Malik Umar bin Abdul Aziz. Pengen presiden yang komplit, maksimal, sempurna, enggak ada salah. Sedangkan rakyat minum khamr, rakyatnya pemakan riba, rakyatnya berbuat syirik, rakyatnya banyak berzina, masih asik dengan sabung. Rakyatnya berjudi, berdosa, melakukan kemaksiatan terang-terangan. Ramadan enggak puasa, sholat ditinggalkan. Kama takununa yuwalla alaikum, bagaimana keadaan rakyat, ya seperti itu pemimpinnya. Maka yang diperbaiki apa? Di bawah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Ada satu kaum khawarij mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, seorang khawarij. Ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ya khalifah, kenapa pada masa pemerintahanmu ini engkau dikritiki oleh banyak masyarakat? Dihujat oleh rakyat. pada masa pemerintahanmu yang tidak ada pada masa pemerintahannya Abu Bakar dan Umar. Pemerintahnya Abu Bakar dan Umar tenang, nyaman, tentram, gak ada gejolak. Pada masa pemerintahanmu dikritik. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya adalah aku dan yang semisalku. Ya. Rakyatnya siapa? Ali bin Abi Thalib, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, khiyarul ummah, sebaik-baiknya manusia. Adapun pada zamanku, rakyatnya adalah kamu dan yang semisalmu. Dari kalangan apa? Kaum Khawarij. Jawaban praktis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arwa. Nah, maka dari manhaj ahli sunnati wal jamaah mendoakan kebaikan kepada para waliyil amr. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa tilka malamih yasirah. Ini merupakan penjelasan ringkas sekilas min aqidati wa manhaji ahli sunnati wal jamaah, keyakinan, aqidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah, wala yattasi'ul waqt li akthar min hadha, dan enggak cukup waktu lebih banyak daripada ini. Naam, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yubassiruna wa iyyakum tariqal haqqi was shawab. Aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kita penerangan dan kalian kepada jalan kebenaran, jalan al-haq, wa an yuthabbitana alal huda wa din, menetapkan, memantapkan kita di atas petunjuk dan agama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah, innaka sami'ud du'a, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka dengan ini ikhwani afidhakumullah, pada hari ini Selasa malam Rabu, ya, berapa hijrin. Nah, walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan dari risalah ini, tulisan ini, karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat bagi pembicara, pendengar, begitu pula para ikhwah dan talabah. Nas'alullah an yantafi'a bina wa bikum, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.